Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله. Pada perjumpaan yang lalu kita mengkaji Al-Mithal Sadis, contoh ke-6 yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam risalah beliau Al-Turatul Mukhtasarah, contoh ke-6 membuktikan tentang keindahan Islam, keindahan bimbingan-bimbingan Islam, keindahan bimbingan syariatnya. Membahas tentang jihad fi sabilillah, juga membahas tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pada pertemuan yang lalu yang kita jelaskan panjang lebar ialah pembuktian bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bimbingan agung dalam Islam yang mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan besar dunia akhirat untuk individu dan masyarakat. Pada kesempatan perjumpaan kali ini kita akan lebih menjabarkan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hanya saja yang kita lebih rinci adalah terkait dengan dhawabitnya, kaidah-kaidahnya, kaidah dhawabit dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Penting untuk kita jabarkan dikarenakan seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya, annas fi hadhihi almas'alah, orang-orang dalam bab ini ada beberapa jenis pihak. Ada orang-orang yang tidak punya semangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang-orang semangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, namun dengan tanpa fiqh yang benar, dengan tanpa pemahaman yang benar, dengan tanpa kaidah yang benar, sehingga yang dia rusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Ditentukan seperti kaum khawarij dan semisalnya. Sementara yang ketiga, pihak yang bersemangat dalam mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar disertai dengan fikih yang benar, pemahaman yang benar, kaidah-kaidah yang benar, itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga kita jabarkan barakallahu fikum bagaimana kaidah-kaidah salaf, kaidah-kaidah syara' di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, supaya amar ma'rufnya perkara yang ma'ruf dan supaya nahi mungkarnya bukan perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Langsung saja pada pembahasan inti tema kita sore hari ini. Al-dhabitul awwal, dhabit yang pertama atau kaidah pertama dalam amar ma'ruf nahi mungkar ialah yang menentukan sesuatu itu ma'ruf atau mungkar ialah syariat. Yang menentukan sesuatu itu perkara yang ma'ruf atau perkara yang mungkar adalah syariat. Bukan adat istiadat masyarakat tempat, bukan pula ra'yu-ra'yu pendapat-pendapat perorangan, perkelompok, bukan pula perasaan-perasaan afifiyah atau yang lain-lainnya, tetapi yang menyatakan, yang punya hak untuk menyatakan hadza ma'rufun, ini perkara yang ma'ruf, hadza munkarun, ini perkara yang munkar, ialah syariat, Al-Kitab, As-Sunnah, dan dengan pemahaman salaful ummah. Sesuatu yang dikatakan ma'ruf dalam syariat, itulah yang ma'ruf. Meskipun orang-orang atau masyarakat sekitar mengingkarinya atau enggak mengenalinya. Yang mungkar ialah apa yang dikatakan mungkar dalam syariat. Meskipun orang-orang meyakininya perkara baik. Meskipun masyarakat mengatakan itu perkara yang baik. Meskipun perasaan kita, akal kita mengatakan perkara baik. Ya, yang mungkar, yang dikatakan mungkar dalam syariat. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Ibnu Munzur rahimahullah dalam kitabnya Lisanul Arab, menjelaskan tentang definisi al-ma'ruf. Kata beliau rahimahullah, al-ma'ruf ismun jami'un likulli ma 'urifa min ta'atillahi wa taqarrubi ilayhi wal ihsan ila an-nas wa kullu ma nadaba ilayhi syar'u. Yang artinya, al-ma'ruf ialah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dikenal, segala sesuatu yang dikenal, dianggap ma'ruf, berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah berupa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, berupa tindakan baik, perbuatan baik kepada orang lain. Dan segala sesuatu yang dianjurkan, yang dihasung dalam syariat, itulah yang namanya al-ma'ruf. Itulah yang namanya al-ma'ruf. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil dari Abu Jamrah rahimahullah, beliau menjelaskan, wa yutlaqu ismul ma'ruf ala ma'urifa bi adillati syar'i min a'malil bir sawa'un jarat bihil adatu amla. Kata beliau, nama al-ma'ruf, nama al-ma'ruf perkara kebaikan, itu dipergunakan untuk segala sesuatu yang ma'ruf dengan dalil syariat. Segala sesuatu yang ma'ruf dengan dalil syariat, berupa amal-amal kebajikan. Berupa amal-amal kebajikan. Apakah sama saja, apakah kebiasaan masyarakat seperti itu ataukah tidak? Ataukah tidak? Dari sini kalau kita nazakumullah, perkara yang ma'ruf itu harus dengan dalil. Sesuatu dikatakan ma'ruf dengan dalil, ayat, hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Yang kedua, perkara yang ma'ruf itu bisa berupa ubudiyah. Ya, penghambaan, ibadah seorang hamba dengan Rabbnya Jalla wa'ala. Amal taqarrub, amal ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa pula dalam bentuk muamalat wal akhlaqul karimah. Dalam bentuk muamalah-muamalah dan akhlak yang mulia dengan sesama. Dengan sesama. Perkara yang ma'ruf itu patokannya. Entah masyarakat atau kebiasaan tempat sesuai dengan ini ataukah tidak. Patokannya bukan adatnya masyarakat, tapi patokannya bimbingan syariat. Paham ya? Jika perkara ma'ruf meliputi perkara akidah, perkara prinsip keimanan, perkara ketauhidan, perkara ubudiyah, amal ketaatan, amal saleh, amal kebajikan, akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, wahakadha. Itu yang namanya al-ma'ruf. Barakallahu fikum. Adapun yang mungkar dijelaskan oleh Ibnu Athir rahimahullah dalam bukunya Jami'ul Usul. Juga disebutkan dalam dalam Al-Nihaya fi Gharibil Hadis. Kata Ibn Athir rahimahullah tentang Al-Munkar, beliau mengatakan, wal-munkaru biddul ma'ruf. Munkar itu lawan dari al-ma'ruf. Apa itu? Kata beliau, wa huwa kullu ma qabbahahu syar'u wa harramahu wa karihahu fahuwa munkar. Yang namanya munkar ialah segala sesuatu yang dianggap keji dalam syariat, qabih. Segala sesuatu yang dianggap jelek, keji dalam syariat, yang diharamkan dalam syariat, yang dibenci dalam syariat, itulah yang namanya munkar. Ingat, dalam syariat. Ketika ayat menyatakan hadza qabih, perkara jelek, hadza haram, perkara haram, hadza perkara yang sangat dibenci, hadza mungkar. Ketika hadis juga mengatakan demikian, hadza mungkar. Ketika ayat atau hadis mengecam tindakan itu, mengancamnya dengan ancaman-ancaman dunia atau ancaman akhirat, hadza mungkar. Secara syariat, barakallahu fikum. Sehingga mungkar itu semua perkara yang mungkar dalam syariat. Mungkar yang paling besar kesyirikan-kesyirikan, rakam kekufuran-kekufuran, bayan ashar atau bayan akbar, termasuk yang mungkar kebid'ahan-kebid'ahan, baik bid'ah yang besar, kubro atau yang sughra, yang kecil, semua penyimpangan-penyimpangan, bolalat, perkara dosa, perkara kemaksiatan-kemaksiatan, baik yang berkaitan antara hamba dengan Rabbnya Jalla wa'ala, atau yang terkait dengan sama hamba, kezaliman, semena-mena, akhlak yang buruk, itu semuanya termasuk al-munkar. Intinya adalah patokan untuk menilai hadza ma'ruf wa hadza munkar adalah syariat. Anda harus bisa mendatangkan bukti ilmiah, ayat atau hadis, untuk menyatakan hadza ma'ruf, ini perkara yang ma'ruf, lalu kamu perintahkan hadza munkar, ini perkara munkar, lalu kau mencegahnya, kau mengingkarinya. Harus ada bukti ilmiah aja di sini. Difahami ya? Itu patokannya. Bukan berpatokan dengan apa kata orang, apa kata masyarakat, apa kata kebiasaan adat, apa kata hati, apa kata perasaan, apa kata akal, tidak. Patokannya bukan apa kata fulan, apa kata alam, apa kata syekh fulan, alim fulan, ustaz fulan, dai alam, tidak. Tapi dengan dalil. Mereka semua hanya menukil. Adanya para ulama, adanya para masyayikh, adanya para du'at, adanya para muballighin, para mu'andimin, para asatidzah, hanya menukil. Bukan pemutus. Ini mungkar. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Ini pemahaman para ulama. Kita ingat. Hadza ma'ruf. Ini perkara yang ma'ruf. Ini dalilnya. Ini ayatnya. Ini hadisnya, ini pemahaman para salafnya demikian. Hadza dhabit yang pertama. Ini penting supaya jangan sampai salah ketika penerapan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai Anda memerintahkan yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Namanya amar mungkar nahi ma'ruf. Itu kebalik. Itu sifatnya kaum munafikin. Kalau mukminin amar ma'ruf nahi munkar. Kalau munafikin amar munkar nahi ma'ruf. Kalau munafik sadar. Yang dikhawatirkan tanpa kamu sadari, karena kejahilan kamu, karena kebodohan kamu, karena kurang ilmiahnya kamu, tanpa kamu sadari engkau memerintahkan yang munkar, mencegah yang ma'ruf. Dan itu besar kemabarutannya, barakallahu fikum. Difahami ya? Sehingga pastikan ini perkara ma'ruf dengan dalil. Pastikan ini perkara mungkar dengan dalil. Pastikan ketika engkau memerintahkan sesuatu, itu perkara ma'ruf. Pastikan ketika engkau bernahi mungkar, mencegah sebuah kemungkaran, kamu yakin itu perkara mungkar. Dan kamu punya bukti ilmiahnya. Islam mengajarkan ittiba' bukan taqlid. Jangan pernah mengatakan ini perkara ma'ruf. Siapa bilang ini perkara ma'ruf? Kata fulan. Lah. Kenapa kamu mengingkari perkara ini? Ini perkara mungkar. Buktinya mana mengatakan perkara yang mungkar? Katanya alam. Lah. Tapi harus dengan bukti ilmiah dalilnya. Ini ma'ruf dikarenakan ini adillahnya. Saya dapat faedah dari Syekh Fulan, dari Ustaz Fulan, hakar. Ini perkara yang mungkar, ini argumentasinya, ini ilmiahnya, ini ayatnya, ini hadisnya, di pemahaman para salafnya. Ini faedah dari Syekh Fulan, dari Sa'alan. Cocok. Mereka yang menukil, bukan pemutus. Barakallahu fiik. Dipahami insyaAllah. Hada mafhumun barakallahu fiikum. Dari sini, khanafitina azzaakumullah, muncul dhabit yang kedua. Melanjutkan yang di atas, menekankan itu. Dhabit yang kedua, kaidah yang kedua ialah al-ilmu wal-basirah. Al-ilmu wal-basirah. Di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar harus ada yang namanya ilmu. Harus ada yang namanya basirah, bimbingan. Sehingga dia ya'muru bi'ilmin. Memerintahkan sesuatu dengan dasar ilmu. Wa yanha ala ilmin. Dia melarang, dia mencegah juga dengan di atas dasar ilmu. Ya, ini terkait langsung dengan sang pelaku. Al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Orang yang beramar ma'ruf yang bernahi munkar, dia harus memiliki ilmu dan memiliki basirah. Harus punya ilmu, harus punya basirah. Kaidah yang ma'rufah indah salaf dalam bab ini dan bab yang lain ialah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam sahihnya, al-ilmu bab al-ilm qabla al-qaul wal-amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Beliau berhujjah dengan sebuah ayat Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ilmuilah. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah dan mohonkan ampun untuk dosamu. Dimulai dengan ilmu fa'lam, itu ilmu dulu. Kemudian la ilaha illallah itu qaul. Kemudian memohonkan ampun untuk semua dosa itu fi'lun. Qaul wa fi'l. Fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Allah memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Ini berlaku untuk semua bab dalam agama ini. Juga berlaku pula terkait dengan bab yang kita jelaskan saat ini. Ketika beramar ma'ruf, harus al-ilm. Ketika bernahi mungkar, harus bil-ilm. Sebelum memerintahkan yang ma'ruf, harus punya ilmu. Sebelum mencegah yang mungkar, harus punya ilmu. Apalagi khonafidina azzaakumullah, termasuk dalam bagian amar ma'ruf nahi mungkar, ialah ad-da'wah ila Allah. Ialah berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang namanya dakwah harus dengan dasar basirah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku yang aku tempuh, yang aku telusuri. Yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, ay ilmin wa huda. Di atas ilmu dan di atas petunjuk. Barakallahu fikum. Sehingga harus ada al-ilm. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dalam risalah Al-Amru Bil-Ma'ruf An-Nahyi Anil Munkar. Athar dari sebagian salaf. Disebutkan al-qadhi Abu Ya'la dalam al-mu'tamad. Kata sebagian salaf, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fi ma ya'muru bihi. faqihan fi ma yanha'an. Yang artinya tidak boleh beramar ma'ruf dan bernahi mungkar kecuali seseorang yang faqih, yang faham, yang berilmu tentang apa yang dia perintahkan. Dia faqih, paham, berilmu tentang apa yang dia larang. Tentang apa ya? Yang dia larang. Barakallahu fikum. Nah, ini kaidah yang kedua. Harus ada ilmu, harus ada basirah di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ayyuhan nabiyina jazakumullah. Al-ilm di sini minimalnya ada dua poin penting yang harus diilmu. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah Al-Amr bil Ma'ruf Nahy anil Munkar, beliau mengatakan fala budda minal ilmi bil ma'rufi wal munkar wa tamyizi bainahuma wala budda minal ilmi bi halil ma'muri wa halil manhi. Maka harus, kata beliau, harus memiliki ilmu tentang perkara yang ma'ruf, tentang perkara yang mungkar, dan harus bisa membedakan antara keduanya. Dan yang kedua, harus memiliki ilmu tentang kondisi orang yang diperintah, orang yang dilarang. Sehingga dari sini, ada dua jenis ilmu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang masuk di dalam kancah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah dia harus berilmu tentang apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Ini yang dibahas pada poin pertama tadi. Dia harus tahu apa itu ma'ruf. Dia harus tahu apa itu mungkar. Harus bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Sehingga yang dia perintahkan itu ma'ruf. Yang dia cegah itu mungkar. Ini terkait dengan poin yang pertama tadi. Dan ingat, dasar untuk menilai ini ma'ruf ataukah ini mungkar adalah syariat. Harus menggunakan dalil. Barakallahu fikum. Penambahan yang dibahas di Khana Fitina Azzaikumullah adalah ilmu yang kedua. Yaitu ilmu tentang kondisi orang yang diperintah dan orang yang dilarang. Jadi audiennya, masyarakatnya, harus tahu bagaimana keadaan mereka. Ini Khana Fitina Azzaikumullah dimasukkan dari para ulama dalam pembahasan fitih dakwah ilallah, juga dimasukkan dalam pembahasan fitih amar ma'ruf nahi munkar. Seseorang yang hendak memerintahkan yang ma'ruf, yang hendak bernahi munkar, harus tahu siapa yang dia hadapi, harus paham siapa yang dia hadapi, siapa yang di depan dia itu siapa. Orang tidak sama keadaannya. Orang tidak sama kedudukannya. Orang tidak sama daya tangkapnya. Masing-masing dengan keadaannya sendiri-sendiri. Maka orang yang dikatakan faqih di dakwah, faqih punya fikih dalam dakwahnya, orang yang faqih punya fikih dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, harus membedakan orang yang di depan dia. Barakallahu fiik. Ikhwanakumullah, jazakumullah, beda beramar ma'ruf nahi munkar di hadapan para penguasa waliul amr dengan amar ma'ruf nahi munkar di hadapan masyarakat biasa. Beda. Waliul amr barakallahu fikum, para penguasa punya kuasa, punya kekuatan. Dalam prinsip Islam, waliul amr dimuliakan, dihormati, tidak boleh direndahkan, dicela, dijabarkan aib-aibnya. Agar itu prinsip. Maka ketika Anda beramar ma'ruf dan menahi munkar kepada para penguasa, itu ada cara khusus, ada cara yang berbeda dibandingkan dengan Anda beramar ma'ruf dan menahi munkar kepada masyarakat yang biasa, itu bukan penguasa. Terutama dalam bab menahi munkar. Ikhwanul fillah, jazakumullah, dibahas kemarin saya masih ingat dan akan diulang lagi sekarang insyaallah. Untuk nahi mungkar kepada para penguasa, ketentuan yang pertama adalah harus bainaka wa bainahu. Antara engkau dan penguasa saja. Empat mata, sembunyi-sembunyi. Tidak diperbolehkan nahi mungkar, mencegah kemungkaran para penguasa di depan halayak ramai. Atau di media-media umum yang dikonsumsi halayak ramai. Adalah Yajus. Harus sirran, rahasia, sembunyi-sembunyi antara kamu dengan dia saja. Rasul mengatakan dalam hadis, man arada ayyan sahali zi sultanin fala tubdihi ala niyatan. Barang siapa yang hendak menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan terang-terangan. Ya, jangan dia tampakkan terang-terangan. Ini penguasa. Di dalam rangka untuk menjaga kewibawaan pemerintah, penguasa, dan supaya jangan sampai orang-orang arus bawah mereka terbawa emosinya, terpancing amarahnya, memunculkan lebih besar mafsadahnya. Sehingga sembunyi-sembunyi. Ketentuan yang kedua adalah barakallahu fikum, hanya bisa mengingkari kemungkaran penguasa dengan hati. Kamu enggak meribainya, kamu enggak suka itu, dan dengan lesan. Semata-mata engkau menasihati dia, engkau menceramai dia, engkau sampaikan ayat, engkau sampaikan hadis, ujangan-ujangan untuk menasihati dia. Tidak diperbolehkan mengingkari kemungkaran penguasa dengan tangan atau dengan kekuatan atau kekuasaan. Tidak boleh dengan cara-cara itu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, dihasankan oleh para ulama dan dari banyak sahabat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, afdal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Jihad yang paling afdal, kalimat yang benar, ucapan yang hak di sisi, di samping penguasa yang zalim. Kata-kata inda itu dzurfiyah, di sisinya. Sehingga hanya dengan hati atau dengan lisan, tidak boleh menggunakan kekuatan atau kekuasaan atau dengan tangan. Sebab itu merupakan cirinya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Sehingga dibedakan antara penguasa dengan selain penguasa. Bedakan pula ya ikhwan fillah azzakumullah. Engkau mengingkari orang yang jahil dengan engkau mengingkari orang yang punya ilmu. Orang yang memiliki ilmu dan dia salah. Waqa'a fi munkar. Beda cara penanganannya. Barakallahu fikum. Kalau yang terjatuh dalam perkara munkar, engkau hendak nahi munkar kepada orang yang jahil. Memang dia orang yang jahil. Tidak mengerti ilmu. Awam. Wam. Taukid ya. Awam wam. Tidak mengerti ilmu. Maka yang dianjurkan ialah engkau bernahi munkar, mencegah kemungkaran dia dengan rifqun walim, dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan lebih banyak engkau berjiwa besar menghadapi kekakuan dia, kekasaran dia. Engkau benahi dengan pelan-pelan kemungkaran yang dia kerjakan tadi. tidak boleh dengan cara unfun, arogan, kasar, dikarenakan keawamannya, dikarenakan kejahilan dia. Harus dengan penuh kesabaran, dengan sabar, dengan helm, dengan rifkun, dengan lin, engkau rubah kemukaran dia dengan penuh kelembutan. Kenapa? Lijahlihi. Dan contoh banyak para kelafikum yang dicontohkan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan para kelafikum bagaimana beliau mengingkari kemungkaran sosok Arabi, Arab pedalaman yang kencing di Masjid Nabawi. Bagaimana beliau barakallahu fikum mengingkari kemungkaran seseorang yang belum lama mengenal Islam berbicara dalam sholatnya. Ya, beliau mengingkari seorang pemuda yang minta izin untuk berzina. Dan masih banyak lagi yang lain. Contoh yang sangat baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam, belum mengingkari kemungkaran tadi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ilm, dengan penuh sikap yang sangat bijak. Diarahkan, dikasih bimbingan, dikeluarkan dari kemungkaran dia dengan cara yang terbaik. Dikarenakan dijahlihi kebodohan dia. Barakallahu fikum. Dai harus bersabar. Yang beramal ma'ruf harus lebih bersabar menghadapi yang semacam ini karena keawamannya. Lain lagi dengan seseorang yang tahu ilmu. Dia punya ilmu, belajar ilmu, mengkaji ilmu, waqa'a fi munkar. Jatuh dalam perkara yang munkar. Maka bisa dengan cara yang lebih tinggi daripada itu. Teguran keras. Ya, teguran keras. Bisa. Dikarenakan makomnya dia tepat. Ini makomnya orang punya ilmu. Bukan orang yang jahil. Bukan orang yang awam. Dikasih teguran keras. Itu bisa. Barakallahu fikum. Di dalam hadis cukup banyak contohnya. Contohnya seperti barakallahu fikum sebagian sahabat. Yang barakallahu fikum mengimami kaumnya saat isya dan dia memperpanjang bacaannya, ya sampai ada yang keluar dari jamaah saat sendirian dia barakallahu fikum dituduh munafik, maka dia melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa itu. Kata sahabat yang meriwayatkannya, tidak pernah aku mendapati beliau marah dalam sebuah mu'idhah dengan amarah yang sangat melebihi hari. Beliau katakan mengatakan inna minkum munafirin, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Sungguh di antara kamu ada yang membuat orang lari. Sungguh di antara kamu ada yang membuat orang lari namanya munafir, munafirin. Dengan nada yang tinggi, dengan nada amarah dia. Mau ilmu, kasih pengarahan, tapi dengan bahasa yang tinggi, dengan bahasa yang marah, mengatakan di antara kamu ada yang munafir, membuat orang lari, membuat umat lari. Kasih pengarahan, barang siapa yang di antara kamu yang mengimami sholat, maka diperingkas. Di antara mereka ada yang tua, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Ini apa ya, Pak? Lebih tegas bahasanya. Enggak sebagaimana contoh sebelumnya ketika menangani Arabi yang kini di masjid dan semisal itu. Yang pertama, dia awam, jahil, ma'arif ilm. Yang kedua, dia punya ilmu. Belajar agama, mengerti ilmu. Waqa'abi mukar. Dibahasakan, bisa. Bukan berarti harus begitu. Bisa diingkari dengan cara yang lebih tegas lagi. Dan keadaannya masing-masing. Ketika cukup dengan isyarah, dengan tanbih, diingatkan, ya bulan, isyada, dia sadar, yakfi. Cukup. Tanbih dikit, paham, yakfi. Agar. Ketika kok cukup besar efeknya dikarenakan tindakan perilaku orang ini, kemukaan yang dia kerjakan berefek cukup meluas tengah-tengah masyarakat, diingatkan. Apa ini, ikhwan? Tindakan apa ini? Tindakan seperti ini membuat umat lari. Apa yang kau begini? Apa itu kau begitu? Tegas. Tapi dikasih ini dengan mau'izah, dengan pengarahan, dengan arahan, dengan bimbingan, dengan ilmu. Sehingga bukan semata-mata marah, bukan semata-mata ngamuk. Tapi nada tinggi, bahasa yang lugas, bahasa yang tegas, tanbiyan keras, disertai dengan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan. Sehingga tahu, oh ini kesalahan. Sehingga tahu ini perkara mungkar. Sehingga tahu ini perkara kemungkaran yang besar efeknya. Hadza barakallahu fikum. Tergantung. Bedakan pula yang kurang fitnah. Ketika yang jatuh dalam kemungkaran itu sosok yang ma'ruf bis sunnah bil khair, dengan sosok yang ma'ruf bil inhiraf wal dalalat. Ada sunni, hadza hizbi. Hadza ahlu sunnah, hadza ahlul haul bid'ah. Beda cara nahi mungkarnya. Barakallahu fikum. Ketika yang jatuh dalam sebuah kesalahan, sosok yang ma'ruf bis sunnah, dikenal dengan sebagai seorang sunni, seorang salafi, ma'ruf dengan sunnah, dengan salafiyahnya, jatuh dalam sebuah kemungkaran. Barakallahu fikum. Yang lain, sosok yang kedua, ma'ruf dengan hawa nafsunya, sahibu hawa, sahibul bid'ah, sosok sahibu dalalah, munharif, hizbi, sesat, menyimpang, waqa'a fi munkar. Itu beda cara penyampaian, beda cara pengingkarannya. Kalau yang jatuh dalam sebuah perkara yang munkar sahibu sunnah, ma'ruf dengan sunnahnya, maka kemungkaran diingkari. Tetap, jangan karena dia seorang sunni salafi, kamu tutupi aibnya, kamu tutupi kesalahannya, dia enggak salah, dikarenakan dia seorang salafi. Lah, salah-salah. Mungkar-mungkar. Diingkari. Kamu ingkari kemungkaran-kemungkarannya dengan ilmiah. Jelaskan khata'nya, letak kesalahannya dengan ilmiah. Namun, ma'an ihtiram. Dengan tetap menghormati dia sebagai seorang salafi, memuliakan dia sebagai seorang sunni salafi. Ya, jangan sampai melampaui batas hulu dalam nahi mungkar. Barakallahu fikum, semata-mata sebuah kesalahan, engkau langsung keluarkan dia dari salafiyah. Ini tergantung apa kesalahan dia yang dapat mungkar secara umum. Diingkari, jangan diikuti, mal ihtiram. Tetap jangan menghormati dia, memuliakan dia sebagai seorang sunni salafi. Kecuali kalau sebuah kesalahan tertentu yang membuat dia perlu diproses lebih lanjut. Lain halnya dengan sosok orang yang ma'ruf bil hawa bil bid'ah wa dhalalat wa hirafat wa qa'a fil munkar, maka dia diingkari, kesalahan dia diingkari, kemungkaran dia diingkari ilmiah dengan dalil, bukan caci maki. Wala ihtiram wala karamah, dengan tanpa kamu muliakan, kamu menghormati dia, masuk dalam data hitam dia berikutnya. Ada rajul munharif, rajul bal, sosok sahibu hawa, orang yang menyimpang. Sudah seperti itu, salah lagi dalam poin ini. Jatuh dalam perkara mungkar yang ini. Dijelaskan kemungkaran-kemungkarannya. Dan dikatakan dia sahibu hawa. Sehingga harus proporsional sesuai dengan keadaan orang yang jatuh dalam kemungkaran tadi. Barakallahu fikum. Ininya yang namanya perkara mungkar, diingat. Perkara mukhalafah, dihindari. Perkara khata, disalahkan. Kainan mankan, siapapun pelakunya. Mungkar, katakan mungkar dengan ilmiah. Setelah itu kemudian bagaimana orangnya. Ketika orangnya ma'ruf dengan sunnahnya, dengan kesolehannya, dengan kebaikan-kebaikannya, maka muliakan dia, jangan ikuti kemungkaran dia. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sifatnya zallah, ketergelinciran, sebuah kaifan yang dia gak sengaja, maka segera kamu tutupi, segera kamu nasihati, sembunyi-sembunyi. Itu namanya iqalah, aqilu, zawil hayati asarati. Jadi yang dikatakan nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Beda dengan orang yang ma'ruf dengan kejelekannya, ma'ruf dengan kefasikannya, dengan kezalimannya, dengan kemungkarannya, dengan kebid'ahannya, penyimpangan-penyimpangannya. Salah, maka dikatakan salah wala karamah. Barakallahu fikum. Kemudian dilihat bagaimana kadar kemungkaran tadi para sahibu sunnah. Ada kalanya kemungkaran dia berat. Berat. Mithluhu la yu'adhar bih. Dua. Berat. Hitungan berat ringan itu syariat. Dikatakan berat menyentuh perkara prinsip-prinsip sunnah. Menyentuh prinsip-prinsip akidah. Menyentuh bab-bab akidah Islam. Berat. Wa mithluhu la yu'adhar bih. Yang kedua. Dan semisal dia dikasih uzur. Kenapa? Dia punya ilmu. Lahu ilmun. Dia memiliki ilmu. Mengenali sunnah. Mengenali usul sunnah. Mengenali prinsip-prinsip sunnah. Mengenali prinsip-prinsip akidah sunnah. Akidah salaf. Jatuh dalam perkara besar. Seperti itu. La yu'adhar bih. Yang semacam ini. Qul inna a'udzubikumullah. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadir Madkhali Habibullah Ta'ala wa Ra'ah. Dikatakan, hadha yubadda. Dikatakan, langsung dihukumi hadha bal munharif. Sesat menyimpang. Tidak ada ketentuan harus adanya munasohah. Tidak ada ketentuan harus adanya munakosyah. Langsung kamu katakan, hadha mubtadi, hadha bal, hadha munharif. Bahkan mungkin diperbincangkan tentang keislaman dia. Kenapa? Dia jatuh dalam perkara berat. Bahasa bid'atun ghalidhah. Bid'ah yang sangat berat. Yang sangat besar dalam Islam. Dan semisal dia tidak dikasih udzur. Itu mungkin sampai tingkat hadza mubtadi. Sehingga dia telah berubah status. Yang tadinya sunni menjadi hizbi. Yang tadinya sunni menjadi mubtadi umbal. Karena kadar kesalahan yang sangat fatal tadi. Seorang sunni, sebagai contoh yang beliau sebutkan, sunni seorang alim, termasuk ulama, termasuk masyayikh, termasuk da'i, ma'ruf dengan ilmunya, dengan dakwahnya, ma'ruf dia mengenal usul sunnah, ternyata punya pemahaman rafidhah. Punya pemahaman rafidhah. Dia meyakini paham-paham syiar rafidhah. Itu langsung ada mubtadi. Seorang yang demikian punya pemahaman Jahmiyah. Menta'atil sifat, menta'atil asma Allah Azza wa Jalla yang mulia. Lagi kata hadza adzbal. Orang yang demikian tadi punya pemahaman Mu'tazilah. Nauzubillah. Jika hadza adzbal. Atau orang yang semacam itu punya pemahaman Khawarij. Punya pemahaman Khawarij. Membolehkan pemberontakan penguasa. Menfatwakan bolehnya untuk memberontak penguasa. Hadzal langsung kata hadzal munharif. Itu contoh-contoh yang boleh disebutkan. Jahmiyah, Mu'tazilah, Rawafid, Rafidah, Khawarij. Ini bid'ah yang jelas, gamblang, nyata, besar, berat. Dan ketika kesalahan ini ada pada seseorang yang semisal dia layur darbi, tadi kasih udur, maka dikatakan hadzal munharif. Tidak usah munakosyah. Tidak ada munasohah. Tidak ada komatul hujjah. Kata beliau. Tidak perlu lagi. Dikatakan la yu'dhar bihi. Macam-macam. Ada kadar kesalahan barakallahu fikum. Yang samar. Tidak semua orang paham itu sebuah penyimpangan. Yang semacam ini. Tidak langsung difonis. Diproses. Ada munakosyah. Ada munasohah. Dijelaskan kepada dia penyimpangan. Penyimpangan yang ada. Hakadah. Ketika dia tahu sebuah penyimpangan, tahu sebuah dalalah, tahu itu dan dia yu'anid, menentang, ya, ngeyel. Mungkin saja orang semacam ini yang tadinya sunni menjadi hizbi. Itu para ulama yang memproses dia para ulama. Mungkin saja tahapan-tahapan sampai ke sana. Mungkin juga masih belum dikatakan sebagai seorang munharif, seorang mustara yang menyimpang. Barakallahu dan karya masing-masing. Hadza. Intinya apa ya, Pak? Dilihat kesalahan, dilihat siapa orang yang salah. Yang ditemukan yang poin pertama tadi, ya, Pak. Bedakan antara kesalahan yang dikerjakan penguasa, bagaimana seharusnya, kemudian yang mungkar, dengan kesalahan yang dikerjakan rakyat biasa, bagaimana kamu nahi mungkar. Bedakan kesalahan yang dilakukan orang yang jahil, awam, bagaimana kamu mengingkarinya. Bedakan pula kesalahan yang dikerjakan orang yang alim, bagaimana kamu cara mengingkarinya. Bedakan pula kesalahan yang dikerjakan sahibu sunnah, bagaimana cara kamu mengingkarinya. Bedakan pula kesalahan yang dikerjakan oleh seorang yang dikatakan sahibu hawa, seorang yang mubtadi yang munharif, bagaimana kamu cara mengingkarinya. Itu semua dibedakan. Itu namanya al-ilmu bihalil ma'mur wal manhi. Seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmu, mengilmui tentang kondisi orang yang diperintah, orang yang diingkari. Tidak bisa digebyah-buyah. Bukan dengan satu cara, bukan dengan satu metode, tapi masing-masing ada ketentuannya, ada kaidahnya, ada cara mainnya. Barakallahu fikum. Wa hadza muhimun jiddan. Ini termasuk fiqih dakwah, juga termasuk fiqih amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Dipahami ya? Ini semua terkait dengan yang namanya al-ilm. Sehingga ini poin pertama yang perlu dikedepankan. Di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada ilmu. Harus ala ilmin, la ala jahlin, la ala hawa. Dengan ilmu, bukan dengan kejahilan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan semata-mata emosi, bukan dengan semata-mata perasaan. La, tapi ala ilmin. Kamu harus tahu ilmu. Apa itu perkara ma'ruf? Apa itu perkara munkar? Supaya kamu beramar ma'ruf, bernahi munkar, jangan terbalik. Jangan nahi ma'ruf, jangan amar munkar, nahi ma'ruf. Yang kedua, kamu juga harus tahu ilmunya. Ilmu tentang orang yang kamu perintahkan, orang yang kamu larang. Dibedakan keadaan masing-masing. Dan di selat-selat itu ada pembahasan ilmu yang ketiga. Kamu harus tahu ilmu bagaimana cara nahi munkarnya masing-masing. Kalau orang awam yang salah, bagaimana cara nahi munkarnya. Kalau orang yang punya ilmu yang salah, bagaimana cara nahi munkarnya. Kalau penguasa yang salah, bagaimana cara nahi munkarnya. Kalau yang salah, seorang sahibu sunnah, bagaimana cara nahi munkarnya. Itu harus tahu. Ma'ruf, munkar, harus tahu. Kamu bedakan. Siapa yang kamu perintah, siapa yang kamu ingkari, harus tahu. Harus kamu bedakan. Dan caranya harus tahu pula bagaimana cara nahi munkar untuk masing-masing orang tadi. Itu semuanya namanya al-ilm. Dibahasakan oleh para salaf, fiqih. Fiqih dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam bahasa ayat namanya basirah. Namanya basirah fi da'wah. Namanya basirah fi al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Barakallahu fikum. Nah, dari sini perlu yang namanya sebuah keikhlasan. Ini penambahan sifat seorang dai, seorang yang beramal oleh ilmu. Harus ikhlas. Betul-betul lillahi ta'ala. Yang diharapkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Bukan ridhonya makhluk, bukan sanjungan, bukan pujian, bukan pengikut, bukan yang lain-lain. Betul-betul tulus dalam menjalankannya. Tidak ada tendensi apapun. Dia mengatakan, hadza ma'ruf, itu ikhlas. Ma'ruf syar'an. Hadza munkar, itu munkar. Ikhlas dia mengatakan munkar, dikarenakan syar'an itu perkara munkar. Harus ada keikhlasan. Harus ada kejujuran. Nah, jangan dikarenakan yang mengerjakan perkara ma'ruf itu orang yang dia tak suka, orang yang dia benci. Dia katakan, la ada munkar. Na'udzubillah, hati-hati. Ma'ruf ya akhi, tidak di perkara munkar. Orangnya, kayak gitu kok dikatakan ma'ruf. Orangnya, lho kok orangnya. Kita enggak bahas orangnya. Kita bahas apa yang dia kerjakan, ma'ruf atau bukan. Ma'ruf katakan ma'ruf. Meskipun yang mengerjakannya orang yang selama ini kamu tahu dia sebagai ahli maksiat. Dia orang fasik. Ma'ruf dia orang fasik. Dan dia sholat. Apa dia salah? Dia benar. Katakan dia yusolli. Dia sholat. Betul sholatnya. dikatakan dia sholat. Dia baik ketika ini, meskipun orangnya ma'ruf bil fisq. Ma'ruf katakan ma'ruf. Jangan kamu katakan mungkar dikarenakan dia orang yang kamu benci. Mungkar katakan mungkar dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran kamu katakan itu mungkar secara syariat. Jangan kamu katakan ma'ruf gara-gara yang jatuh di dalamnya orang yang sangat dekat dengan kamu. Orang yang sangat masya Allah dengan kamu. Orang yang selama ini membela kamu. Yang selama ini memuji kamu. Selama ini masya Allah perjuangannya untuk membela kamu. Mungkar katakan mungkar. Jangan dikatakan ma'ruf dikatakan di arah yang karib, yang dekat dengan kamu. Apa? Oh, enggak. Yang dia perjuangan itu enggak bukan perkara yang mungkar ya. Perkara yang ma'ruf. Hati-hati. Yang jatuh kamu sendiri. Yang jatuh kamu sendiri. Ketika kamu dengan ada tendensi tertentu, tendensi pribadi, kemaslahatan duniawi, atau semisal itu, enggak ada keikhlasan, enggak ada kejujuran dalam perkara ini, yang jatuh kamu sendiri. Akan terbongkar di depan banyak orang, siapa kamu? Ternyata engkau bukan mukhlisun fihada, bukan shadiqun fihada. Indak hudud nasiyah au duniawiyah. Kamu punya kepentingan pribadi atau duniawi. Ma'ruf kamu katakan mungkar hanya karena dia musuh kamu. Mungkar kamu katakan ma'ruf hanya karena dia teman kamu atau orang dekatnya kamu. La, harus jujur, harus ikhlas. Mungkar katakan mungkar meskipun orang dekat yang mengerjakannya. Ma'ruf katakan ma'ruf meskipun musuh kamu yang melakukannya. Barakallahu. Dan harus adanya kesabaran. Dikarenakan yang kamu hadapi itu macam-macam. Kamu menghadapi orang awam, waqa'a fi munkar. Orang awam jatuh dalam kemungkaran. Kamu diminta bersabar, diminta helmun, diminta lemah lembut, diminta santun, diminta bijak menghadapi kesalahan orang awam tadi. Perbaiki dengan cara yang bijak yang tepat. Itu butuh kesabaran. Dan berbagai macam jenis orang lain yang di hadapan kamu. Kesabaran. Rifkun juga harus adanya rifkun, kelemah lembutan yang bijak dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga harus punya ilmu pada apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Harus punya kesabaran pada apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Harus punya rifkun, kelemah lembutan pada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Harus ada keikhlasan dalam itu semuanya. Barakallahu. Itu sebagai penambahan yang Nabi bilang saya mengumpul. Kaidah yang berikutnya. Kaidah khusus berkaitan dengan ingkarul munkar. Ikhwan fillah azakumullah, pada ingkarul munkar ada bawabit kawaid khasah. Jadi pada kaidah ketiga ini di bawahnya ada banyak ketentuan-ketentuan. Semua terkait dengan bab ingkarul munkar. Poin yang pertama. Pada ingkarul munkar, dalam mengingkari sebuah kemungkaran harus terpenuhi beberapa poin penting. Yang pertama adalah at-tahaqququ min kaunihi munkaran. Harus dipastikan, namanya tahakkuk, harus dipastikan, ditahqiq perkara itu mungkar. At-tahqiqu min kaunihi munkaran. Sebelum kamu mengingkari sebuah kemungkaran, pastikan terlebih dahulu perkara itu mungkar. Kalau akidah, akidah mungkar. Amal-amal mungkar, ucapan-ucapan mungkar, perilaku-perilaku mungkar. Dan ingat, pada pembahasan kalau yang pertama tadi, ketentuan untuk menilai ini mungkar adalah syariat. Dibahami ya, pastikan terlebih dahulu ini perkara mungkar. Di sini pentingnya yang namanya at-tasabbut. Adanya tasabbut. Pentingnya yang namanya ta'anni. Ya, at-ta'anni. At-tarayyuth. Jadi jangan gegabah. Harus dipikir masak-masak, dikaji masak-masak, dipastikan, di cross-check terlebih dahulu. Mungkar atau bukan para mungkar. Ada masih mencidang. Ini mengulang yang pertama tadi. Dan ingat, patokannya syariat. Bukan fulan, bukan alan, bukan ro'yu, bukan akal semata, bukan perasaan, bukan yang lainnya, bukan adat, tapi syariat. Pastikan. Hadza mungkar. Hadza mungkar. Oke, insyaallah ya. Barakallahu fikum. Untuk mengetahuinya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ru'yatul munkar. Engkau betul-betul melihat kemungkaran tadi. Yang kedua adalah al-ilm bil munkar. Kalau pertama jelas, kamu menyaksikan langsung kemungkaran tadi. Yang kedua, kamu mengilmui, mengetahui sebuah kemungkaran. Bisa jadi khabar min thiqah, berita dari orang yang terpercaya yang ngasih info kepada kamu, hada mungkar, terjadi sebuah kemungkaran demikian dan demikian, atau khabar mustafid mutawatir bainan nas, syuhrah, masyhur, mustafid, mutawatir di tengah-tengah masyarakat, ada sebuah kemungkaran di tempat ini, di tempat itu. Namanya al-ilm bil munkar. Ini yang disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan, melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kamu. Enggak sanggup dengan lisan kamu. Enggak sanggup dengan hati kamu. Kata-kata ra'a munkar. Itu disebutkan dalam syarahnya, mungkin ru'ya aininya memandang langsung kemungkaran tadi. Atau ru'yah ilmiah. Engkau mengilmui, tahu ada sebuah kemungkaran. Ima khabar thiqah atau syuhra bidzalik. Orang terpercaya yang masih tahu kamu atau masyhur itu semua. Ini apa ya? Kamu pastikan terlebih dahulu hadza mungkar. Dengan dalil yang jelas, ayat hadis dengan pemahaman para salaf. Yang kedua, ketentuan yang kedua adalah barakallahu fikum. Berdani karul munkar. Dibahasakan ayyakunal munkaru mawjudan bilhal. Ayyakunal munkaru mawjudan bilhal. Kemungkaran tadi ada ketika itu. Ada saat itu. Mawujud fil hal. Difaham ya? Jadi bukan di alam benak, bukan di alam hayal. Kamu gak lagi berhayal, gak lagi sedang menerawang sendiri. Di alam benak, di alam hayal, di alam lamun. Kamu lagi gini-gini, mungkar. Terus kamu udah menyatakan ke semua orang lamunan kamu. Di alam benak kamu itu perkara mungkar. Ada kemungkaran begini. Masih di alam benak. Ini bukan perkara khayalan. Ini perkara yang real. Harus ada mawujud fil hal. Kemungkaran yang kamu katakan mungkar tadi dengan bukti syariat, ada. Bukan di alam khayal, bukan di alam benak, bukan di alam mimpi. Tapi di alam wujud. Dipahami gitu. Bukan pula kemungkaran yang gak tahu kapan kejadiannya. Yang belum terjadi, yang gak ada kejadiannya. Mungkin saja akan terjadi nanti kapan-kapan. Itu bisa. Sekedar tandih. Itu mungkin. Dikhawatirkan akan muncul di kemudian hari nanti. Keadaan-keadaan yang membahayakan kaum muslimin. Atau perkara yang bukan. Bisa kamu tandih. Dan itu dikerjakan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan. Tanbih saja. Semacam-macam berikan tanbih, hati-hati ada sebuah perkara mukar yang bakal terjadi nanti. Itu bisa. Itu dimasukkan dalam tanbih atau tahdir. Seperti contohnya ketika Nabi kita Muhammad SAW pada hadis yang masyhur Ibnu Sariyah ketika memberikan mau'izah kepada para sahabat di akhir hayat beliau, beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati kamu dengan perkara-perkara yang baru pada agama ini jika yang perkara bid'ah dan dhalalah. Beliau memberikan warning ketika itu. Pertanyaannya, apakah ada bid'ah di zamannya Rasul? Jawabannya tidak ada. Tetapi Rasul sudah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur di zaman itu dan belum ada kebid'ahannya. Bisa. Tapi babnya bab tahdzir, tanbih, tazkir. Itu boleh. Dan ini penting, ini yang diingkari oleh para mumayyah, para muhaddits. Bisa. Tapi ketika pembahasan ingkarul munkar, mengingkari sebuah kemungkaran, harus wujud, harus ada fil hal. Jangan terkait dengan masa lalu, itu tahdzir namanya. Memberi warning terkait dengan hal yang telah berlalu. Jangan terkait di masa akan datang yang belum kejadian. Bisa tahdzir, warning, dan perkara-perkara mungkar yang mungkin akan muncul di masa akan datang. Tapi ketika babnya adalah ingkarul munkar, itu harus mewujudun fil hal. Harus ada. Real gitu. Real. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, untuk kemungkaran yang ada di ketika itu, fil hal, dijelaskan ada tiga keadaan. Dan ini beda cara ingkarul munkarnya. Semoga kalian memahami. Namanya fikih itu ada pendalaman. Saya ulangi lagi ya. Ketentuan yang kedua, perkara mungkar yang hendak kamu ingkari itu ada, mewujud filhal. Real. Nah, ini ada tiga keadaan. Dan masing-masing keadaan ada cara ingkari mungkar. Yang pertama adalah ayyakunal mungkaru mutawaqqa'an. Perkara yang mungkar itu diduga akan terjadi. Dan itu dugaan-dugaan kuat. Dugaan besar. Namanya tawakkul. Dinyatakan tawakkul karena belum kejadian. Belum. Tapi ini dugaan kuat, dugaan besar. Ada sekian banyak alibi-alibi, korina yang mengarah ke arah sana. Itu namanya mutawakkul. Dan ada korina, ada bukti ya, Pak. Semata-mata, apa namanya, prasangka gitu. Tarikhul. Nah, kalau dicontohkan oleh para fuqaha seperti, oh maaf ya, anak muda yang tiap harinya nongkrong di depan sekolah banat, nongkrong di depan situ ngeliati satu-satu bintun-bintun. Talibah-talibah yang keluar dari situ, kemudian nunggu seseorang di antaranya. Nah, ketika seseorang yang keluar, dia berbinar-binar, dia mendekati dengan gerak-gerik yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau nunggu di situ, bapak ora masalah atau anak yang ngerti, berarti akan dibawa pulang atau misalkan putrinya sendiri dia dibawa pulang. Tapi tidak, ini bapak bukan. Saudaranya kok bukan, ini kok gerak-geriknya kok anu, wah, ini jangan-jangan padare. Kuat dugaannya. Sekedar contoh. Atau orang yang apa namanya mulai beli-beli sesuatu. Ini orang beli apa ya? Ini bukan cari-cari aibnya orang bukan. Ini anak muda ngapain ya? Itu kan toko khusus jual beli miras. Ya kok beli sesuatu? Apa ini kira? Kenapa anak-anak ini? Loh. Tahu-tahu dia udah apa namanya nyiapkan meja, ada kursinya, disiapkan beberapa miras, telepon-telepon. Tuh, ini elok kancane pada hari ini. Wah, bahaya ini. Bener, nah, lama datang anak-anak muda-muda sudah dia ada mulai. Wah ini gak beres ini. Dugaan kuat ya Pak Evan? bakal ada pesta miras. Ini namanya mutawakkok. Karena mereka belum minum. Belum minum. Tapi sudah kelihatan kok sedikit banyak alibi, korina, bukti kuat yang mengarah ke arah sana. Maka dalam keadaan semacam ini, seseorang yang menyaksikannya hanya diperbolehkan untuk memberikan nushun wa irsyadun wa wa'ub. Kasih arahan, kasih nasihat, kasih bimbingan. Nah, apa itu? Miras. Haram, nah. Kasih penjelasan kepada yang haram akan membahayakan ini. Hadahu. Ya, itu karena belum terjadi. Baru mutawakkok, dugaan kuat akan terjadi. Dan punya sekian banyak alibi, alibi yang itu. Katanya kedua adalah, orangnya sudah terjatuh dalam perkara kemungkaran tadi. Sudah melakukannya. Namanya mutalabbis biha. Ayyakuna mutalabbisan bil mungkar. Dia sudah masuk dalam lingkaran kemungkaran tadi. Sudah terjadi kemungkaran tadi. Sudah duduk dengan teman-temannya di meja tadi. Sudah mulai dia nenggak. Botol kecil. Gleg-gleg. Nah gitu ya. Nah ini. Sudah mulai. Sudah beda lagi ini. Sudah meracau-meracau. Loh. Ini sudah waqa'a fi mungkarin. Talabbasa bil mungkar. Yang semacam ini barakallahu fikum. Dibahas oleh para ulama terkait dengan darajat ingkarul munkar. Tingkatan-tingkatan ingkarul munkar. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya kalau salah. Ada 4 tingkatan. Ya, engkau mengingkari kemungkaran tadi. Dengan itu hilang kemungkaran. Hukumnya apa? Kok diam? Hukumnya apa? Wajib kamu ingkari. Yang kedua, kamu mengingkari kemungkaran tadi dan tidak diminimalisir kemungkaran tersebut. Hukumnya apa? Wajib. Yang ketiga, engkau mengingkari kemungkaran tadi, tapi muncul kemungkaran yang semisal. Ini kamu berobrak, kamu ingkari kemungkaran, terus pindah ke tempat yang lain, kejar sana pindah lagi ke tempat yang lain, atau muncul kemungkaran yang semisal itu, serupa tapi tidak sama, tapi sama tingkatan dia. Ini mau berijtihad kata para ulama. Tergantung bagaimana bimbingan para ulama, izin para ulama, diingkari atau didiamkan. Ada yang keempat, engkau mengingkari kemungkaran dan memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi daripada itu. Dalam keadaan semacam ini, apa yang hukumnya? Tidak boleh nahi mungkar. Biarkan mereka seperti itu, supaya jangan muncul kemungkaran yang lebih a'wam daripada itu. Itu fikihnya para ulama. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Keadaan kedua ini kamu ingkari kemungkaran tadi. Tapi jangan lupa tingkatan-tingkatan kemungkaran tersebut. Ima wajib, ima wajib, ima istihad, ima jangan nahi mungkar. Dengan keadaannya masing-masing. Keadaan yang ketiga adalah. Yang ketiga adalah barakallahu fikum. Sang pelaku sudah selesai mengerjakan kemungkaran. Ayyakuna fa'ilul munkar qad intaha min fi'li. Sudah selesai. Kamu datang, selesai dia mengerjakan kemungkarannya. Yang ada hanya bekas-bekasnya. Yes. Kamu ke situ. Ini kayak ada bekas-bekas botol-botol miras ini. Begitu ya. Ini mesti ada yang minum khamr ini. Emang ada. Oh, ada botolnya kok. Ada bekasnya kok. Ada ini. Contoh. Artinya sang pelaku sudah selesai mengerjakannya dan hanya menyisakan sisa-sisanya. Dalam apa ini fana mitina azakumullah. Kewajiban kamu hanya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini urusannya mereka. Kamu tidak punya hak untuk menghukum mereka atau memberikan balasan hukuman kepada mereka. Kewajiban kamu sebagai orang yang berdakwah atau yang amal mungkar melaporkan kepada pihak yang berwajib, yang berwenang. Sampaikan kepada pemerintah, Pak, ini tadi ada sekelompok pemuda atau orang-orang masyarakat yang pesta niat di sini. Ini mereka demikian cirinya, mohon diamankan. Mereka yang bergerak barakallahu fikum. Tiga keadaan. Dengan keadaannya masing-masing barakallahu fikum. Hadza huwa. Dan ya. Hah? Masyaallah. Dipahami ya? Intinya adalah harus dipastikan ada kemungkaran tadi. Dan ketika ada, perhatikan tiga keadaan masing-masing. Ada dengan cara semata-mata mau'iwa, semata-mata pengarahan. Ada yang langsung tindakan nahi mungkar, ingkar mungkar. Perhatikan tingkatan-tingkatannya. Ada kalanya itu sudah selesai masalah waktunya, serahkan kepada pihak berwajib, melapor kepada pihak berwajib. Belum kan? Ketentuan yang ketiga terkait dengan nahi mungkar, ingkar mungkar. Ayyakuna zahiran min ghairi tajassusin. Kemungkarnya zahir dengan tanpa tajassus. Ya, dengan tanpa tajassus. Kemungkaran yang terjadi zahir, kamu tahu. Orang tahu, kamu lihat, orang lihat. Kamu tahu, orang lain juga tahu. Dikerjakan zahir dengan tanpa tajassus. Jangan tanpa tajassus. Ingat ya, kawan, ingkarul mungkar disyariatkan. Tajassus dilarang. Wala tajassasu. Allah mendekatkan dalam firman-Nya, wala tajassasu, dan kamu jangan tajassus. Tajassus itu mencari-cari aib orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Engkau mata-matai supaya kamu cari aibnya orang, kamu cari kesalahannya orang, kamu cari kelemahan kemukaan orang lain. Kamu siarkan. Lah. Nahi mungkar, iya. Tajassus, tidak. Dipahami ya? Apalagi barakallahu fikum, orang ini bukan tipikal orang yang mujahir. Ini dikecualikan dalam Islam. Mujahir itu orang yang terang-terangan mengerjakan perkara yang mungkar. Atau mengumumkan kemungkaran dia. Yang kelas macam ini ya sudah. Harakatikum. Dijelaskan kemungkaran dia. Bahkan diperbolehkan bagi waliul amr. Ingat waliul amr, para penguasa. Untuk memata-matai tipe-tipe yang mujahir tadi. Ya. Mujahir yang terang-terangan mengerjakan perkara mungkar. Dua macam. Ada mujaharah bil fi'il. Terang-terangan mengerjakan perkara mungkar tadi. Dia demonstrasi. Betul-betul dia kerjakan di depan khalayak ramai. Tanpa ada rasa malu. Terang-terangan dia mengerjakan perkara mungkar tadi. Yang ini, la ghibata lahu, mada ghibata bagi dia. Kamu ingkari, kamu warning kaum muslimin dari bahaya mereka. Jangan diikuti mereka. Terkait dengan nahi mungkarnya. Tergantung keadaan tingkatannya masing-masing. Kalau kamu mampu merubah, kamu rubah. Tidak mampu, sudah kembali berwajib. Ada yang kedua, mujaharah bil i'lan. Terang-terangan mengumumkan kemungkaran dia. Tadi kan bil fi'il, langsung ini dengan mengiklankan kemungkaran dia. Dia kerjakan sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Dia kerjakan tadi malam hari atau di balik apa gedung apa, enggak ada yang tahu. Tapi setelah dia mengerjakan perkara yang mungkar, dia umumkan. Dia sampaikan, dia posting. Nah, dia masukkan di IG-nya. Dia masukkan di story-nya. Dia masukkan di status-nya. Bangga dengan itu. Tadi malam saya begini. Oh, gini. Itu namanya mujarab bil-i'lan. Yang ini, enggak dimaafkan. Rasul mengatakan dalam hadis, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan. Kecuali yang terang-terangan dalam mengerjakan perkara yang mungkar. Wa innal mujahara, termasuk perkara yang mujahara yang terang-terangan mengerjakan yang mungkar, ayyamal rajul bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amilul barihata kada wa kada wa qad bada yasturuhu rabbuh wa yusbihu yaksibu sitrallahi alaih. Termasuk mujahadah yang terang-terangan secara mengerjakan sebuah amal di malam hari. Enggak ada yang tahu. Pagi harinya padahal Allah telah tutupi aibnya dia. Pagi harinya dia bongkar, ya bulan tadi malam aku mengerjakan begini-begini. Di malam hari Allah tutupi aibnya dia. Di pagi hari dia bongkar, dia sibak takbir Allah untuknya. Itu mujaharah. Namanya mujaharah bil iklan. Yang ini kata para ulama diperbolehkan bagi waliul amr untuk menyantroni dia. Ingat, waliul amr. Haknya penguasa. Tipe-tipe semacam ini langsung dimata-matai. Supaya jadi redam dan diredam dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Allahul musta'an. Dadan. Yakin dadan ini. Masih panjang ini pakai. Padahal hampir 1.5 jam ini bicaranya. Jadi kalau mulai 4:30 lah ya apa gimana? Nah iya, mulai dari 4:00 kurang mungkin bisa lebih pasti. Eh insyaallah. Dilanjut. Apa sudah? Fadhal Mahrib. Atau pertemuan berikutnya? Fadhal Mahrib insyaallah ta'ala bagi yang sempat. Nakati lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fiik.